Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Oh yeah. Tiangmu, hey, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi, bangunlah putra putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi, setelah itu kita berjanji. Tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus.